Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Sabtu 3 Februari 2018 dibacakan Ardian Syah dan Kamal. Polisi tangkap pelaku penikaman di Pelabuhan Lampulo. Polda Aceh periksa Untung terkait prosedur penertiban waria. BBPOM Aceh awasi peredaran Fiostin DS dan NG Black. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Slam BFM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Lima berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudaralun, personel gabungan Polsek Kuta Alam dan Polresta Banda Aceh menangkap Zulfakar, 36 tahun warga satu kampung di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Kamis lalu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pria yang bekerja sebagai nelayan itu diringkus setelah dilaporkan menikam Imran H. Isha, 51 tahun warga Kampung Cotengoh, Pidie, di hari yang sama. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kapolresta Banda Aceh AKBP Trisno Riyadi melalui Kapolsek Kuta Alam AKP Deni Firmandika mengatakan, peristiwa penikaman terjadi Kamis lalu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Kampung Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Menurut AKP Deni, penikaman yang menimpa warga Cotengoh yang juga berprofesi nelayan itu berawal saat korban Imran Ishak duduk di sebuah warung kopi di kawasan Lampulo. Korban yang juga datang ke warung tersebut diduga tersinggung saat korban Imran melontarkan kata-kata makian. Padahal menurut pengakuan korban kepada penyidik pada saat dirinya melontarkan kata-kata makian itu. Meski korban telah menjelaskan baik-baik kepada tersangka bahwa makian tersebut tidak ditujukan kepada siapapun termasuk pelaku. Namun tersangka yang merasa makian tersebut ditujukan padanya langsung menentang korban sambil menghardik korban sebagai preman. Kemudian tersangka melukai korban dengan pisau yang dibawanya. Sedaralun, sebanyak 329 peserta lulus verifikasi berkas administrasi untuk mengikuti testing calon dosen tetap bukan pegawai negeri sipil atau DTB PNS di Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Misbahuddin melaporkan. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN Araniri, Subki Junet mengatakan jumlah pemohon yang masuk sebanyak 436 berkas, namun 107 peserta diantaranya tidak memenuhi persyaratan pemberkasan, baik karena ketidaksesuaian ijazah dengan formasi yang dilamar, telah memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN di tempat lain, maupun karena telah melewati batas penerimaan berkas. Subki menambahkan peserta yang dinyatakan lulus di atas dapat mengikuti ujian tulis pada Senin 5 Februari 2018 dan wawancara pada 6 Februari 2018. Sementara itu Rektor UIN Araniri Profesor Dr. Farid Wasdi Ibrahim mengatakan, rekrutmen calon dosen tetap bukan PNS di lingkungan UIN Araniri Banda Aceh merupakan satu keniscayaan dan kebutuhan mendesak mengingat ketersediaan dosen tetap PNS pada beberapa program studi masih kurang. Sedaralun, tim Propam Polda Aceh sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sengaji beserta jajarannya. Pemeriksaan itu terkait tersebarnya foto tindakan fisik terhadap waria dalam penertiban yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Misbahul Munawar dalam konferensi pers di warung kopi Ata, Banda Aceh, Kamis lalu mengatakan pemeriksaan itu untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan prosedur dalam penertiban terhadap waria tersebut. Pemeriksaan itu berlangsung di Aceh Utara. Kombes Polisi Munawar mengatakan sebenarnya setelah penertiban waria oleh Polres Aceh Utara, semuanya telah selesai. Namun kemudian beredar foto-foto yang menunjukkan adanya aksi fisik seperti memangkas rambut dan guling-guling terhadap waria sehingga foto ini menjadi heboh di media dan masyarakat serta dinilai melampaui kepatutan. Kapolri memerintahkan Kapolda Aceh melakukan pendalaman terhadap masalah itu. Sedaralun, jalan menuju Kecamatan Jagung Jeget melalui Atulintang Kabupaten Aceh Tengah masih putus dan belum bisa dilalui kendaraan roda 4 hingga kemarin petang. Salah satu jembatan di jalur itu yang menghubungkan dua kecamatan tersebut ambruk pada Kamis lalu setelah dilintasi truk pengangkut semen. Dari Takengon, Mahyadi melaporkan. Camat Atulintang Erwin Pratama mengatakan truk pengangkut semen yang terperosok di jembatan Karim telah berhasil ditarik. Ia mengakui jembatan ambruk akibat dilalui truk, tetapi untuk jembatan pengganti masih dalam tahap pengerjaan berupa jembatan rangka baja sedang berlangsung. Ia mengupayakan dalam dua hari ini pemasangan jembatan Bailey bisa rampung, sehingga akses kendaraan bisa kembali lancar, dan sementara mobil yang belum bisa melewati jalur alternatif, tetapi sepeda motor sudah bisa lewat dari samping jembatan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Banda Aceh tetap melakukan pengawasan terhadap peredaran dua suplemen makanan yaitu Viostin DS dan Enzyplex Tablet di Aceh. Hal tersebut dilakukan berdasarkan instruksi dari BPOM RI untuk melakukan penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan dan terdeteksi positif mengandung DNA babi. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Sebelumnya BBOM RI memberitakan penjelasan tentang viralnya surat dari BBPOM Mataram kepada Balai POM Palangkaraya tentang hasil pengujian sampel Viostin DS produksi PT Paros Indonesia. Dari hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran melalui pengambilan sampel dan pengujian terhadap parameter DNA babi, ditemukan bahwa produk tersebut positif mengandung DNA babi. Kepala BBPOM Banda Aceh Zulkifli mengatakan sejak seminggu lalu ia telah turun ke lapangan untuk memantau langsung ke pedagang besar farmasi dari dua produk tersebut. Dan mereka telah menarik produk tersebut dari pasaran seminggu sebelumnya karena sejak awal Januari lalu BPOM Pusat telah memberikan surat pemberitahuan ke pabrik. Sedaralun, PSMS Medan terancam menjadi tim yang tidak memiliki markas. Renovasi stadion teladan yang sangat lambat membuat ayam Kinanatan bakal mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2018 di luar daerah. Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh dibidik untuk dijadikan markas alternatif. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Permohonan izin pemakaian Stadion Harapan Bangsa telah disampaikan manajemen PSMS Medan kepada Gubernur Aceh secara tertulis 30 Januari lalu. Dalam surat tersebut dikatakan jika stadion teladan yang selama ini dijadikan kandang PSMS sedang tahap renovasi. Renovasi yang dilakukan secara menyeluruh itu membutuhkan waktu panjang sehingga dikhawatirkan tidak selesai hingga batas waktu yang telah ditentukan PT Liga Indonesia Baru. Sekretaris Umum PSMS Julius Raja mengatakan ada tiga sektor yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan serius, yakni pemasangan rumput, fasilitas AC di ruang pemain, dan fasilitas lampu stadion. Tiga poin ini sedang dikerjakan. Ia bersama Pemko Medan terus bekerja untuk menyelesaikan sesuai jadwal. Pria yang akrab disapa King ini memastikan PSMS akan tetap menggunakan stadion teladan sebagai kandang menjamu lawan di Liga 1. Peminjaman Stadion Harapan Bangsa dijelaskannya merupakan aturan dari PSSI yang mewajibkan klub peserta Liga 1 memiliki home base alternatif. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 3 Februari 2018. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.